توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله نية التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتعلم والتعليم التذكر والتذكير ومسلمنا وآباؤنا وأسلافنا من العلماء العالمين ومن حبيب سيدنا العليين في هذا الكتاب ونحضر أرواحهم الطاهرة ونمضي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وإحواننا المسلمين ومن سبقت في هذا المقام في التعليم والتعلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم من الجنة وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم وأن الله يغفر الذنوب ويستر عيوب ويشرح الصدور والقلوب ويرزقنا فهم النبي حمدا سلم وبناته ووفقنا لما تحب وترضى أن ييسر أمورنا ويمضي حاجاتنا ويدخلنا والحاضرين المسلمين برحمتك من عبادك الصالحين الشاكرين. كل نية صالحة جامعة خارج الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بالمصطفى

orang yang bahagia insyaallah. Kula kalih panjenengan benjang dipun kersakaken Gusti Allah min ahlil jannah. Allahumma amin. Para hadirin mustami'in yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harapan kula kalih panjenengan ketika menghadiri majelis zikir, majelis pengajian, ziarah dumateng tiang-tiang yang soleh, sing delok tok nanggene wong sing soleh niku minongkoh ibadah podo ambik umroh sing diterima ambik Gusti Allah. Asal kula kalih panjenengan melihat seorang ulama, seorang alim, seorang ahli ibadah tadi kagum mantun ngoten kepincut ambik ibadah utawa ketaatan seorang alim utawa seorang kiai niku wau. Mboten kepincut wenak rek dadi kiai. Salaman balak-balik montori akeh. Iya. Lulek kula kali panjenengan memandang seorang alim, seorang kiai karena kepincut ambik dunyane, ambik kramate, kramat krono dihormati wong, maka pandangan itu tidak akan menghasilkan nilai ibadah. Ya. Kula kali panjenengan memandang orang alim itu dianggap ibadah umroh makbulah, manakala kula kali panjenengan kapan awak dikei iso ibadah koyok kiai niku wau. Ya. Boleh, boleh. Ya. Asal ojo jaluk niku wau kekeramatan dunyo. Ya. Lek kula kali panjenengan di tempat-tempat yang penuh tawaran rahmat dan maghfirah niku, kula kali panjenengan sing penting jaluk nanggene Gusti Allah muga-muga kula kali sampean sing ngaji yang mendengarkan di rumah liwat radio dengan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala sedoyo kebagian pengapura maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, muga-muga manah niki ati niki dibersihkan dari noda-noda utawa karat-karat kotoran yang terjadi karena kesalahan dan kemaksiatan, kemudian dituangkan, diisi kali Gusti Allah dengan rahmat, kemurahan, hidayah, petunjuk, cahaya keimanan, sehingga kula kali panjenengan saged ngelampahi lelampahane tiang-tiang sing soleh. Nerusaken kitab pengaosan kitab Riyad Irsadul Ibad yang bahasannya membahas tentang hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang sholat sunat yang terbaik, yang banyak pahalanya, katah manfaati kangge sangu urip onok dunyo, kangge menyelesaikan berbagai problematika urusan dunia dan akhirat. Setelah sholat fardu geniku sholatul lail, sembayang bengi. Sering dijelaskan kali Kiai Nurholis, kali Habib Ali, bahwasannya sembayang bengi niku sholat yang telah sholat sunat yang dilakukan setelah sholat isya Ya. Salat tahajud, salat yang dilakukan setelah kita tidur malam. Ya. Umpama mari mahrib ngeten. Ngrungokno ngaji. Saking enake sing muruk sampai keturun. Ya. Senden cagak ngene, ya. Mumane Mahmud lek ne sing mulang wis gak kenek dirungokno ati ngorok ngene. Ngeten ya. Utawa sing ana omah ngrungokno radio, radione muni sing ngrungokno tu turu. Turu kekeselen. Mari ngono sampai adzan Isya. Isya itu tadi karena dilakukan setelah tidur maka dikatakan sholat tahajud. Ya. Para hadirin, sholat malam yang paling banyak pahalanya ketika dilakukan tengah malam utawa di akhir malam menjelang subuh. Cukup kangge kula kali panjenengan lek kepingin semerap pahala utawa faedah manfaat tangi bengi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili. Dawune Gusti Allah. Wa minal laili lan sebagian titik ae dari waktu malam yang panjang mulai maghrib jam 6 sampai subuh jam 4, 10 jam. 10 jam iku mang juku entitik ae. Menurut sampean setitik iku sapiro? Ya, menurut kebutuhan sampean. Fatahajjat tangio inggatono bantal ambik guling utawa panggenan itu turu nafilatan laka hale dengan mengerjakan sholat sunat tambahan kangge panjenengan. Lek sampean bisa ngelakoni sholat tahajud jari Gusti Allah asa ayyaba asaka rabbuka pasti Gusti Allah akan membangkitkan kalian merubah kehidupan panjenengan menempatkan kehidupan panjenengan makoman pada tempat mahmudan yang dipuji. Yo opo rek carane ngerubah nasib? Jarene Gusti Allah sediakno waktu bengi. Cek nengko aku bisa ngerubah nasib. Sehingga setiap orang yang panjenengan temoni ngelamar nanggenin dia yang gowok lamaran plek. Orang itu kagum tumbanan kula kali panjenengan. Sopo sing agumno? Sing gerakno atine niku wau nggih Gusti Allah. Umpama sampean wiritan sumbung bukmun umyun wong tak sirep ngono. Gusti Allah gak ngersakno ya gak mandi. Tapi lek kula kali sampean lek kon gelem atine menungso iki tak robah kabeh. Delok awakmu iku lho seneng. Delok awakmu iku lho seneng. Kabeh seneng nang kene kon. Ya napa jujur sale? Wis jok repot-repot, bengi tangi yo. Lek kok berong rakaat ya rong rakaat, lek telung rakaat ya telung rakaat. Menurut kebutuhanmu. Semakin banyak, semakin panjenengan oleh akeh. Sing penting istiqomah. Ajek. Ojo sampai mengorbankan kewajiban sampean. Ngurban apa? Aku iki lek tahajud isu kok gak nyambut gawe. Tahajud to sekirane kon isu iku mang tetep nyambut gawe. Ngerti lho. Iya. Krana iki digawe nirakati nyambut gawe. Tidak ada yang dapat merubah kehidupan status kula kali panjenengan kecuali Gusti Allah. Wong sing hasud, wong sing ngene itu biasa. Biasa. Semakin ono sampean ono wong hasud sitok sing seneng sampean wake. Niku menunjukkan bahwa Allah tahajud sampean diterima. Dudu moro sampean lek tahajud gak ono wong hasud sampean soge pancet. Jari ini seorang ahli hikmah dalam syair karimun wong mulya iku idza amdahtahu lek kon iku muji wong mulya iku mang umpama ya cak to iku lho wonge mulya sampean muji amdahu wal waro dudu sampean tok sing muji tapi kabeh sepakat iya anjene wong iku apik ngoten ya. Iku lekne wong mulwa, mulya. Sebalike lekne wong cilok kaya apa? Lek sampean muji ijen, maka sampean tok sing i sing muji. Ngoten lho. Ya. Dadi lek sampean iku tandane tahajud sampean iku mang ketrima ana wong hasud cito. Wong hasud iki mang sitok tok utawa telu. Sing seneng sampean tambah wake. Oh lek ngono kelaku aku iku mang bagus. Tapi sampean gak bales dendam belas nang ngene wong sing hasud. Kenten apa? Donya, Pak, donya. Iya, likulli na'in kulli ni'matin hasudun. Setiap pemberian Allah yang kau rasa enak pasti ana wong liya iri. Sing iri ya gak ado. Kadang-kadang ya dulure, kadang-kadang ya tangga-tanggane. Sampean semerap Kanjeng Nabi dah. Semerap sampean. Nabi Muhammad iki lho. Sinten sing paling loro ati lek Nabi Muhammad iku dadi nabi? Sinten? Sinten? Napane Kanjeng Nabi niku? Nun? Sinten? Pamane Kanjeng Nabi. Ado ta cedhek? Cedhek. Itulah kehidupan dunia. Sing penting kapan tindak lampah sampean sudah pas dengan ajaran agama la tubali ahad dan ojo ngereken omongane wong liya krana napa jarine Habib Husin abai Ustaz Ahmad Habib Ahmad niku ridon nas kon lek nek kepingin ngelegakno pikire atine menungso ghoyatun itu adalah satu tujuan la yurom tidak pernah dicapai. Berjane jarine Ustaz Ilham biyen lek murui santrine imsi fi tariqillah urip iki sing penting sampean tindak lampahe padha ambek piwulangane Kanjeng Nabi ambek Gusti Allah wala tubali ahadan perkara wong tersinggung wong ngene gak ana urusan sing penting Gusti Allah ridho muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah dipun gampangaken ringan anggenipun ngelampahi tindak tanduk kelampahan yang menuai utawa yang panen ridone Gusti Allah. Tahajud nggih, Pak. jaluk tolong. Kate turun iki kok sampean niat. Gusti, kula badhe tilem. Gusti, kula titipaken teng panjenengan. Donya kula napa sing dadi pikiran kula? Kula titipaken panjenengan. Kula mbayar ayat kursi ambek amanar Rasulullah. Mantun punan. Mantun ngoten maca ayat akhiri surat Baqarah 10 ayat. Lek hafal wis sampean maca Fatihah Gusti, mugi kula sampean tulungi engken lekne jam 3 utawa jam sekawan kirang sedoso kirang seprapat, pokoke subuh kurang setengah jam kula sampean gugah Gusti, sampean tulungi sembahyang tahajud titik. Cara Jawa lho padha mandine. Sampean ngorok direken sembah yang umpama sampean disusul Israel dalam keadaan mati syahid, syahid ono akhirat. Ngaten lagi ya, ditampani, "Lah apa kok iki? Iki ngono wong iki sembahyang, Mang. Turu sembahyang. Kok ngaku dikongkon njogo lho. Krana apa? Budale niat sembah sembahyang." Muka-muka kula kali sampean diwulangi Gusti Allah pinter niat beribadah. Wa Ahmad wa Turmudi an Bilal pesene Kanjeng Nabi nanggene Sayyidina Bilal, "Alaikum biqiyamil lail." Bilal, tolong ya meskipun kon iku mang ireng melarat, diundang gak tahu katut, ojo cili ati. Jari ini Kanjeng Nabi, urip ana donya iki meskipun kon diasorno wong, ojo cili ati. Nilaimu di hadapan Allah sangat tinggi. Caranya gimana? Alaikum biqiyamil lail, netepono usahano kon iku mang tangi bengi sembayang bengi. Nek nopo sih Kanjeng Nabi? Fa innahu sak temene yo kon lek ditulungi Gusti Allah iso istiqomah sembayang bengi iku dak busolihin, kelakuane kebiasaane wong saleh. Kulo kali sampean ini soleh dan tidaknya selama hidup belum tentu. Ditentukan kapan? Lek wis mati dalam keadaan husnul khotimah, istiqomah dalam kebaikan, maka kulo kali sampean mati dalam keadaan soleh. Bagus lambane. Mergane para hadirin sekalian, Imam Syafi'i itu meskipun lekne dalu niku khatam sak khataman sembahyang tahajud iki. Sembahyang tahajud iku khatam Quran siji persis sampe kula kali sampean. Sampe tenan. Kula sampean apa? Sholli sunnatal witri, krana wis katentek. Rojak wis kiraat maca Quran. Sholli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala, Allahu akbar waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ganjarane padha ambek khatam Qur'an. Nggih ta? Lak kacek titik ah. Imam Syafi'i niku ngoten. Iya. Lastu minas solihin, aku iki dorong dadi wong soleh. Pengakuane Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i niku dugi Mesir sewoge. Sewoge Imam Syafi'i. Bareng melbu Mekah. Izin nang Gusti Allah. Donya sing 10 kontainer niki dibagi-bagi no. Masuk Mekah tidak boleh membawa harta, tidak membela apa? Tunduk nang Gusti Allah. Entek saking lomane Imam Syafi'i. Ngono iku, aku iki durung dadi wong saleh. Uhibbus sholihin walastu minhum. Lek kapan krungu wong iku ahli ngaji, seneng aku moro nang wong iku mang. Padahal gurune. Lek kapan wong iku wongku ahloman, seneng aku mrono. Duduk krono njaluk bantuane. Tapi beeng ketularan loman, lomane. Seneng. Aku belum mencapai orang-orang solihin. Ngerti enggak? La'alli bihubbihim. Agar dengan saya mencintai orang-orang yang soleh itu, ya, anal barokatu, saya mendapatkan barokahnya, saya dijadikan orang yang soleh. Wabikobrihim. Kalau toh kalian ketinggalan orang soleh, gini bangil bian ono kiai. Wong iku akrab dengan kita, kita pun ingin meniru itu. Orang yang sederhana, bukan tegak kiai, tapi orang biasa. Siapa? Ustadz Khairon Husain. Bapaknya orang biasa, seperti saya. Kenapa kok dia mulia? Dia sekarang saya tidak sempat untuk belajar ke beliau. Solusi jalan keluar garini Imam Syafi'i, wabikobrihim zurhum. Kalau tokel ketinggalan, golek ono kuburane. Kirim Fatihah, tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, kulo seneng nanggini kelakuan niki. Kulo njaluk sampean kei seperti panjenengan pariki tiyang niki. Mulya donya akhirat. Wong sak niki jarang nanggini kuburan. Ya Allah suki, ya Allah montor, ya Allah sarjana, ya Allah jenderal. Untuk apa kita itu membangga-banggakan dunia yang pada waktu kita tinggalkan mati tidak terbawa. Ini oma sampean tulisi putune sapa Kiai Hamid. Kenalkah sampean Kiai Hamid? Bagaimana sampean kenal Kiai Hamid? Apanya yang mampu sampean tiru? Ojo pasang tok ya. Biasanya sampean lek masang artis lek kepengin ro ya. Lho lek wis masang ngono iku mang apanya yang dapat sampean tiru? Sampean masang putune Habib Hasan Baharun. Itu orang bangil. Masuk bangil biyen sepeda jengkian nuntun nang sepeda. Kenapa dia itu ndak punya sekarang kok menjadi mulia? Karena tidak pernah tidur malam. Berubah Gusti Allah. Asale gak dadi apa-apa sekarang jadi apa? Apa tembus anake. Kita pun sama seperti itu. Coba yang dulu semasa kalian Ustaz Hasan Baharun, yang semasa dengan Ustaz Khairon Husain. Wong biyen soge diparani wong, ternyata mereka sekarang sudah mati. Mana yang harum namanya? Mana yang kejayaannya terus? Ternyata yang kejayaannya terus niku wong sing sergep tangi bengi. Kula kali sampean ya bisa ngoten lho. Iya. Awak ana ngene kuburan. Ya mulya. Anak sing ditinggalno ana kene ya mulya. Gak sampai kesia-sia. Alaikum biqiyamil lail. Ayo to. Kulo kali sampean jaluk rejeki supaya bisa ajek tangi bengi cekne awak-awakan iki digolongno wong sing saleh. Wa qurbatun ilallahi, dan itu adalah sarana kendaraan yang paling cepat untuk mendekatkan nanggene Gusti Allah. Kepingin merubah, kepingin lebih cedek, kepingin oleh keramat teko Gusti Allah. Bangun malam. Bangun malam. Kulo biyen sik mondok wonten gojo kulo. Cak sampean niku, wong iki biasa tirakat ngoten niku. Jarene kiai, sampean niku lek ne iso tangi bengi, gak turu blas sampe isu, sampean jaluk apa? Dituruti ya Gusti Allah. Jaluk ilmu digawe. Kemuliaan donya digawe sembarang digawe. Barang tangi bengi. Wonten biyen tiyang mriki. Saking kepingine dek niku wau melek bengi. Krana nyambut gawe niku wau wis soro kuat kono gak iso. Aku tak gawe sing kepingine wis. Bengi gak turu. Ya napa? Nyambut gawe awan. Mari ngono mari dohor turu. Jadi ini Ustaz Ali bilang ngoten nah, koilulah itu adalah untuk membantu kita bangun malam. Akhirnya napa? Bengi cara wong-wong. Seneng kerambol, kerambolo. Dijak rewang-rewangi tangi bengi tapi gak totoan. Kene maca selawat ambek kerambolan, cerita-cerita agama. Sekak, ya pondok kopi ya pondok sembarang. Mari subuh ngaji, mari ngaji nyambut gawe bisa. Langsung dirubah. Nyambut gawe ini cukup ilmu ini sing pas-pasan munggah derajate. Kiai-kiai sing ben iki wau kalah undangane padahal pas-pasan iki. Dulur-dulure kalah. Hebate wong tangi beng bengi. Lek sampean ngaji nang ngene yai khayi ngono gak lek turu bengi yai khayi pian. Tuku montor sing welek lek bengi didandani ulah apa cek gak turu. Cekne oleh kekramah katan. Wonten tiyang niku gak turu lek bengi niku nyapu-nyapu kampung. Nyapu-nyapu kampung bersih niku ulah apa gak turu. Cekne sugih. Ya sugih temenan. Kulau ponirakat itu cokasi gak turu bengi. Lebih baik kita tangi turu bengi tangi sembahyang rong rakaat njaluk nang Gusti Allah. Lek gak iso coro Arab yo coro Jawa. Iya sing penting mantep. Sampean lek tangi bengi iku wis madep cedek nang Gusti Allah. Waman hatun anil ismi. Orang yang biasa menanggung malam itu dapat terhindar dari perbuatan dosa. Sopo sing gak kedandung dosa wong jenenge menungso. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak cucu Adam nyepak nyandung jenenge dosa. Tapi sampean lek ne bisi atasi bengi ngelakoni dosa niku suwe sing ngene. Ya Allah, piro panene ngrasani iku mau. Piro aku ngrasani kon suwe-suwe istighfar. Jadi dulu kali sampean nyandung dosa terus dielingno ambek Gusti Allah istighfar. Akhir-akhir dia itu diberi kesempatan Nabi Gusti Allah untuk selalu berpikir wis gak usil nanggene wong liya. Niku lho. Jadi prosesnya itu panjang. Kata manfaati. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Salat malam itu juga dapat menghapus menutupi dusoni kesalahan utawa keelean. Para hadirin, kalau toh kula kali sampe niku melakukan satu kejelekan itu sudah ditulis sampe Gusti Allah. 10, mbok ngoten ya. Ini tidak dihapus. Lha kula ngelakoni kali sampe ngelakoni salah bengi maka ditulis niat toh ya Allah, kula mungkin sampe saged paringi tulung ngelilir setengah jam sak durungi manjing subuh sampen tulungi sholat tahajud wis ditulis 10 sing mang iku mang onyelengi dosa 10 sak niki durung ngelakoni wis ditulis 10 tambah ngelakoni ditulis 1000 digawe noroki 10 susuk piro 900 lho niki lho sing dimaksud mukaffiratun lisayiat ganjaran niku wau bisa digawe nyusui nanggene kesalahan. Wa mat radatun lidai anil jasadi, dan dapat menolak berbagai penyakit dari badan. Tenggene Singosari biyen wonten seorang kiai, sampai tua iku energi kuat. Yai kok sampean kuat napa? Kula niki lek ne dalu, tangi dalu jam pinten mawon, dalam keadaan napa kemawon, tetep kula niki adus banyu sumur. Kan anget ta nggih ya? Jaman biyen jaman kerean, ngoten lho nggih ya. Dadi ngerek niki sik seger, ilang penyakit kabeh niku. Iya. Lha saniki sampean sanyo, ya sunyo sanyo iki cethekno des mari ngono kene ngeten. Mboten usah banyu anget. Sehat awak sampean. Coba pokoke tangi turu bengi, tangi mbo iku mang sadus wajib, mbo adus sunat. Ngerti sadus wajib, Pak? Ya ugi niku lak biasa lak ngoten wonten ta. Mboten tau telat niku, mudun ngene wae. Jane sehat, Dik. Oh, wonten. Adus ngene tok kalau ganjaran loro ngoten to. Iya. Rai mas, wis gak apa-apa tawaf tok eren la blaen. Mboten, Pak, ya. Meskipun adus wajib atau tidak, kita tetap adus. Sirahe nggih, Dik, sirah. Seger nang awake niku. Mboten gampang kena penyakit seger. Iya. Yeah. Coba sampean ana wong edan ngono, wong edan ya. Sampeyan delok nang kene we, sumber borong niku. Lek ne bengi dikum. Nggih ya, didelep-delepno waras. Lah terus kula lelak ngono wong edan, mboten ngaten men edan mboten. Sopo ngarani mboten? Penyakit yang separah itu dapat disembuhkan liwat bangun malam terus adus. Masya Allah, niki tawaran teko Gusti Allah Subhanahu wa taala teko Kanjeng Nabi. Muka-muka kulo kali sampean dapat tertarik, ditulungi ambik Gusti Allah, dapat merubah kehidupan kita ini lebih baik di dunia dan akhirat liwat sholat tahajud yang ditawarkan Allah dan tuhin Rasulullah. Wa ibnu Nasr an Hasan ibni Atiyah mursalan rokatani, dua rokat yarka uhuma, yang dilakukan dua rakaat tadi ibnu Adam oleh anak cucu Adam. Ana wong nglakoni sembayang rong rakaat fi jaufil laili, ing dalam tengah wengi. Dimaksud tengah wengi al akhir, yang akhir. Nggih kaya kene wis muni la ilaha illallah, tangi cekekel nang jeding wadus, siram maringe sembayang rong rakaat. Khairun kon sembayang rong rakaat iku mang khairun, lebih baik minat dunia tinimbang kon duwe dunya, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia. Lebih baik apa? Lebih baik, baik itu dalam kita untuk kehidupan di akhirat. Sampean lek ne kepingin sugih atine, gak cili ati sembayango tengah wengi. Sampean lek gak kepingin, gak minder nanggene wong liya, sembayango tengah wengi. Muga-muga kula sampean ditulungi jam menunjukkan isak. Nah, lek lebih di sana ini. Ya, yeah. Muga-muga ngaji sedidik didadekno ilmu sing manfaat lan barokah. Sedaya sing ngaji tenggene masjid niki sing ngrungokno, muga-muga diparingi ilmu sing manfaat lan barokah. Ya Allah, masjid yang agung niki mugi-mugi panjenengan isi, sampean rameaken, sampean tekaaken tiang-tiang yang tulus ikhlas untuk beribadah dan berjuang untuk menyebarkan, mengamalkan